Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mendatangi salah satu majelis ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Rawahul Bukhari. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita telah sampai pada bab Maja'a fil istisqa bil anwa, bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, atau bab meminta hujan dengan bintang-bintang. Ini merupakan keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Jadi kalau ada hujan maka mereka menisbatkan turunnya hujan tersebut tidak kepada Allah tapi kepada bintang-bintang. Nah, ini menunjukkan menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab. Ini pun tidak diperbolehkan. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rezeki Allah yaitu turunnya Al-Qur'an, turunnya hujan kepada kalian, kemudian kalian mendustakan Allah. Jadi menganggap bahwa nikmat tersebut, rezeki tersebut bukan karena Allah, tapi karena apa tadi? Bintang dan selainnya. Ini tidak diperbolehkan. Harusnya menisbatkan ujian itu hanya kepada Allah. Enggak tahu di Jawa ada apa tidak keyakinan seperti itu. Oh, ini hujan karena tadi malam ya ada bintang seperti ini, seperti itu. Berarti kita ini diberi hujan karena ada bintang ini, atau karena bintang inilah turun hujan. Nah, ini termasuk keyakinan jahiliyah yang orang Islam tidak boleh meyakininya. Dan pada pertemuan lalu sudah disampaikan dan sudah sering saya sampaikan bahwa khalaqallahu an-nujuma, Allah menciptakan bintang itu untuk berapa hal? untuk tiga hal. Kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama, bintang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk zina lisama, sebagai penghias langit. Sebagaimana yang Allah katakan, "Wa laqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabiha." Dan kami jadikan langit-langit itu dengan penghias-penghiasnya. Ya. Yaitu apa yang dimaksud? Bintang. Sedangkan fungsi yang kedua dari bintang adalah apa? Rujuman lisyayatin, sebagai pelimpar setan. Setan di sini setan dari bangsa jin, bukan dari bangsa manusia. Kemudian fungsi bintang yang ketiga adalah wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, yaitu sebagai penunjuk arah. Dan pada pertemuan lalu sudah saya terangkan bahwa mempelajari ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu at-tasyir, yang kita kenal dengan ilmu astronomi. Maka ini dibolehkan mempelajari peredaran benda langit, ya, untuk menentukan musim, menentukan arah kiblat, menentukan apalagi perakiran cuaca dan seterusnya, arah mata angin. Maka ini tidak mengapa. Adapun ilmu perbintangan yang tidak dibolehkan adalah ilmu at-ta'sir, yang kita sebut dengan astrologi, mempelajari benda-benda langit untuk meramal kejadian di bumi. Ini yang tidak dibolehkan. Adapun mempelajari benda-benda langit seperti berbintang ini, bintang itu, tujuannya untuk mengerti arah mata angin, tahu arah kiblat, tahu musim dan seterusnya, maka itu tidak mengapa. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Malik Al-Asy'ari semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada empat di antara umatku termasuk perkara-perkara jahiliyah, yang layatrukunahunna, yang mana umat Islam ini belum meninggalkannya. Jadi ada amalan jahiliyah, empat hal perkara jahiliyah yang dulu dilakukan orang-orang kafir jahiliyah, yang sampai sekarang ini belum ditinggalkan oleh umatnya Nabi. Empat hal ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kehormatan, berbangga-bangga dengan kedudukan, ya, menganggap dirinya kelas tinggi, orang lain kelas rendah, kemudian menghina orang lain, yang menganggap bahwa dirinya ini tidak layak untuk dijajarkan dengan orang-orang rendahan, berbangga-bangga dengan kehormatan, dengan kedudukan. Ya, aku ini gubernur, aku ini presiden, aku bangga dengan kehormatannya, dengan syarofnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, wattanu fil ansab, dan mencela nasab. Ya, mencela nasab. Mencela nasab orang tuanya dulu, atau mencela nasabnya orang lain. Kamu itu hanya anaknya tukang bakso, anaknya orang pemulung sampah misalnya. Mencela nasab seseorang. Kamu itu anaknya pelacur misalnya. Diungkit-ungkit. Ini namanya mencela nasab seseorang, dan itu tidak diperbolehkan, termasuk perkara jahiliyah. Yang nomor tiga, wal istisqa'u bin nujum, yaitu menisbatkan turunnya hujan dengan bintang, atau meminta hujan dengan bintang. Itu yang nomor batik. Yang nomor 4, ini yang paling banyak di tempat kita. Nomor 4 ini an-niyaha. An-niyaha, meratapi mayit. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarb. Diterangkan dalam hadis, wanita-wanita yang meratapi mayit apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka orang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat sedangkan dia membawa pakaian atau memakai pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Artinya jelek. Artinya enggak baik. Kenapa di sini kalau disebutkan wanita, bukan berarti laki-laki yang meratapi mayit enggak apa-apa, bukan begitu maknanya. Ini namanya kharaja makhrajal ghalib, karena kebetulan pada waktu itu ketika Rasulullah ngomong seperti ini, kebanyakan yang meratapi mayit adalah wanita. Seperti ada hadis yang berbunyi, Allah atau Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Yang mentato dan yang minta ditato kena laknat. Kenapa kok wanita? Bukan berarti laki-laki boleh tatoan. Tetapi karena pada waktu itu kebetulan yang kebanyakan pakai tato adalah wanita. Tapi semuanya tidak diperbolehkan. Lah, niyaha meratapi mayit ini fenomena yang nampak di tengah-tengah masyarakat kita. Di antara salah satu bentuk niyaha adalah sebagaimana diungkapkan oleh seorang sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayyit wa sun'ati ta'am minan niyaha. Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat-buat hidangan makanan setelah dimakamkannya mayyit, minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Itu tidak boleh. Nah, itu sahih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yu'adzabul mayit bima niha alaihi, yu'adzabul mayit bibuka'i ahlihi. Atau fima makna, mayit itu akan diazab karena ratapan ahli warisnya. Diazab termasuk meratapi itu tadi. Yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit akan diazab di alam kuburnya bima niha alaihi, dengan apa yang diratapi oleh ahli warisnya. Jadi kalau ahli warisnya meratapi itu, si mayit bisa kena azabnya. Meskipun ini ditanyakan kepada apa namanya, para ulama berselisih mendapat makna dari yang meratapi yang masih hidup kok apa namanya, mayitnya yang kena azab, kan gitu ya. Kena azab, bukan dosa lagi, langsung kena azab itu. Yu'adzabul mayit bimanih alaihi, mayit akan diazab karena ratapan ahli warisnya. Dan termasuk meratapi mayit, kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan setelah dimakamkannya mayit, termasuk meratapi itu. Hati-hati. Nah, para ulama berbeda pendapat makna dari ini yang meratapi kan yang hidup. Kenapa kok yang mati kena azab? Tafsiran pertama adalah ini adalah orang tua yang berwasiat kepada anaknya. Nanti kalau emak mati, ratapi aku. Adakan acara ini, adakan acara itu. Itu tafsiran pertama. Karena ini dulu sudah pernah saya sampaikan, orang Arab jahiliyah dulu itu ada arisan air mata, arisan meratap, gantian. Kalau sekarang bapakku mati, tolong kamu juga ikut nangisi bapakku. Nanti kalau bapakmu yang mati, gantian aku yang datang dan aku ikut nangisi bapakmu. Ada seperti itu dulu di jahiliyah, gantian meratap. Dan ini tadi tafsiran pertama kok diazab, kenapa? Karena ayahnya ini berwasiat, nanti kalau aku mati seperti ini kan. Bahkan gak ngajari anaknya, gak dididik, gak disekolahkan yang benar, gak diajari ilmu agama yang benar. Kena, bapaknya kena. Atau ibunya juga kena. Makanya anak-anak itu diajak ngaji. Bahkan ditulis di wasiat, aku berwasiat. Ya, wahai anak-anakku dan ahli warisku, bertakwalah kalian kepada Allah. Salatlah lima waktu terus. Di antara wasiatnya adalah, nanti kalau aku mati, ya, kuburkanlah aku dengan tata cara yang sesuai sunnah Nabi. Dan enggak usah cara ini, enggak usah cara ini. Kalau orang tua sudah mendidik anaknya, dimengertikan ilmu agama, kemudian agar anak itu tidak meratapinya, maka kalau seperti itu bebas. Orang tuanya tidak kena azab. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua itu, ya, tidak peduli, ya, itu wasiat apa enggak wasiat, dinasihati apa enggak dinasihati, tetap orang tua akan kena. Didorong oleh malaikat. Apakah kamu seperti yang dikatakan mereka itu? Kamu dipuji-puji itu? Didorong oleh malaikat. Mayatnya didorong-dorong. Apakah kamu seperti yang diomongkan itu? Mereka nangis-nangis, memuji-muji. Apakah seperti itu kamu itu? Sebagai bentuk penyesalan. Terlepas dari kedua tafsir tersebut, intinya itu tadi. Anak jangan sampai meratapi mayit. Kalau nangis boleh. Karena Rasulullah sendiri pernah nangis ditinggal wafat oleh putra beliau yang tercinta. Beliau nangis. Ya, al-qalbu yahzan wal-ainu tadma', hati telah bersedih, air mata telah jatuh. Akan tetapi kami tidak berkata kecuali yang mendatangkan keridhaan Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah nangis. Ditegur sama seorang sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Ubadah. Mahadha ya Rasulullah, kenapa kok anda menangis ya Rasulullah? Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kalau sekedar menangis, tidak apa-apa. Rasulullah saja menangis, tidak apa-apa. Rasulullah sedih ketika ditinggal wafat oleh Khadijah. Sedih Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak meratap. Nah, meratap itu sampai sakol juyu, sampai merobek-robek baju, menjerit-jerit, gulung-gulung, sampai enggak sadarkan diri, kemudian dia teriak-teriak. Nah, ini bahaya ini. Ini orang tuanya bisa kena azab itu gara-gara anaknya ini enggak tabah. Makanya harus tabah. Kalau sudah wafat, apa kewajiban yang masih hidup ini kalau sudah wafat seperti itu? Ya, harus disegerakan namanya perawatan jenazah. Kalau perawatan jenazahnya sudah selesai, terus apa? Diselesaikan hutang piutangnya. Kalau hutang piutangnya sudah selesai, terus apa? Wasiatnya. Dan wasiat tidak boleh kepada, wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris. Dan sudah pernah disampaikan. Misalnya kalau aku mati, wahai anak-anakku semua, kalau aku mati, ya nulis surat dan disaksikan anak-anaknya misalnya, atau ada notaris, pokoknya ditulis misalnya, kalau aku mati pabrikku yang sana itu miliknya anakku yang pertama, kemudian apa namanya sawahku yang sekian hektar ini milik anakku yang kedua. Itu nggak boleh. Wasiat seperti ini nggak boleh, haram. Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau ahli waris mah nggak usah digituin, sudah ada hukum warisnya. Tapi boleh wasiat itu kepada non ahli waris. Itu pun dibatasi, gak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya kalau aku mati nanti, sebagian hartaku saya kasihkan Masjid Al-Furqan untuk renovasi atau untuk pengembangan misalnya, atau saya berikan kepada yatim piatu, atau saya berikan kepada ponakanku, atau saya berikan kepada tetanggaku. Boleh. Itu pun syaratnya gak boleh lebih dari sepertiga. Itu ya. Nah, setelah itu baru kalau perawatan selesai, perawatan jenazah selesai, terus utang piutangnya selesai, terus wasiat selesai, baru dibagikan waris. Kalau ada sisa. Ya. Kalau sudah buat nyaur utang semua, bahkan min, ya minnya juga dibagi berdasarkan apa tadi? Ahli waris untuk bayari utangnya orang tua tadi. Nah, kita kembali materi. Jadi itu ya. Enggak boleh kita meratapi mayit, dan ini adalah bentuk ancaman ya, nanti pada hari kiamat dia akan memakai apa tadi? Campuran tembaga. Iya. Cairan atau campuran tadi? sirbal. Sirbal itu pakaian yang berlumuran cairan dari tembaga. Min kotiron. Wadir'un min jarobjan. Mantel. Apa namanya, dari penyakit. Artinya di situ memang jelek gitu loh. Ya. Rawahu Muslim. Walahuma, dan dari keduanya, an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid, semoga Allah meridhai beliau, qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi fil Hudaybiyah. Rasulullah dahulu salat dengan kami, memimpin salat subuh pada waktu sulhul Hudaybiyah. Tahu sulhul Hudaybiyah kan? Sulhul Hudaybiyah itu perjanjian yang diteken antara orang kafir dan kaum muslimin, kejahatan senjata ya, dan seterusnya. Ala isri sama'in kanat minal laili, yang mana tadi malam turun hujan. Jadi pagi-pagi Rasulullah imami sholat subuh, ya, setelah itu ya, yang mana malamnya itu turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas, ketika selesai sholat subuh Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan kalian? Apakah kalian tahu Allah ngomong apa? Allah berfirman bagaimana? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, Tuhanmu telah berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Hamba-hambaku di pagi hari ini ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang iman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi." Barang siapa yang berkata, "Kita diberi hujan karena kemurahan Allah dan karena rahmatnya Allah," maka dia orang yang beriman kepadaku. Jadi tadi malam itu turun hujan. Kalau pagi-pagi ini ada di antara hambanya Allah kok mengatakan, mutirna bi fadlillah, alhamdulillah tadi malam hujan berkat rahmat Allah, berarti dia beriman kepadaku, kata Allah. Dan dia mengingkari nujum atau apa? Perbintangan. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna binau'in kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Yang ini keyakinan seperti ini ada enggak di Jawa? Enggak ada ya. Ada enggak? Orang hujan karena alhamdulillah, apa namanya? Ini hujan karena tadi malam ada bintang ini, bintang itu. Ini kita dapat hujan karena ada bintang ini. Enggak ada kan? Enggak ada. Ini berarti orang Arab yang ini. Walahuma min hadis Ibnu Abbas maknahu, dan juga hadis Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas berkata, laqad shadaqa nau'u kadza wa kadza, dahulu ada orang yang berkata, oh benar, ini ada bintang ini, bintang itu. Jadi menjadikan bintang itu sebagai pertanda yang sebenarnya itu bukan tanda. Ya, menjadikan bintang itu adalah nisbat turunnya hujan. Ketika orang-orang jahiliyah banyak yang ngomong seperti itu, maka turunlah Al-Qur'an. Surat Al-Waqi'ah ayat 65 sampai 82. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Ya, firman Allah yang berbunyi, sungguh telah benar firman Allah sehingga Allah menurunkan firman-Nya, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ya. Dan kamu membalas rezeki Allah dengan kamu mendustakannya. Artinya ketika turun hujan ternyata orang-orang mengatakan ini adalah berkat adanya bintang ini dan bintang itu. Ini apa namanya pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang bintang. Ya, meminta hujan dengan bintang. Nah, pelajaran yang bisa diambil yang pertama tafsir ayatul waqiah yang tadi itu. Kemudian yang kedua dzikrul arba allati min amril jahiliyah. Tadi disebutkan ada empat hal termasuk perkara jahiliyah. Apa saja tadi? Berbangga-bangga dengan jabatan dan kehormatan. Yang kedua mencela nasab. Yang ketiga meminta hujan dengan bintang. Yang keempat apa? Meratapi mayit. Pelajaran yang nomor tiga dzikrul kufur fi ba'dihā. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz kufur pada sebagian dari empat hal tadi. Yaitu apa? Yang disebutkan kufur dalam empat hal tadi apa? Menjadikan nisbat hujan kepada bintang. Disebutkan kufur atau kekafiran. Yang nomor empat, anna minal kufri ma la yukhrij anil millah. Tetapi kekafiran yang seperti ini tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Berarti pengarang kitab ini mengkategorikan ini sebagai kufur kecil. Itu kufur nikmat. Yang menurunkan hujan kan Allah. Kan gitu ya. Tapi mereka ini menisbatkannya ke bintang. Al-khamisa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Disebutkan dalam hadis dalam pelajaran kita kali ini bahwa di antara hamba-hamba Allah itu pagi harinya ada yang mukmin, ada yang kafir. Ini karena apa? Karena sebab turunnya nikmat. Jadi turunnya nikmat itu kadang-kadang justru membuat orang apa? Kufur. Bisa dipahami? Orang kalau enggak turun hujan kan pengen hujan. Mereka berharap, betul? Berharap ini ibadah apa enggak? Ibadah apa enggak? Ibadah, tapi ketika diturunkan hujan, justru malah ketika turun hujan malah mereka kufur dengan menisbatkan hujan ini kepada siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, kepada bintang. As-sadisa at-tafattun lil iman fi hadzal mawdhi'. Perlu dipahami makna iman dalam kasus ini. Kemudian juga nomor 7, at-tafattun lil kufri fi hadzal mawdhi'. Dan perlu dipahami pula makna kufur dalam kasus tersebut. Artinya kufur yang tidak mengeluarkan orang dari Islam menurut penulis. Kemudian nomor 8, at-tafattun liqaulihi laqad shadaqa nahu kadza wa kadza. Di antara pengertian kufur adalah ucapan seseorang yang mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Oh, pantesan kok terjadi peristiwa besar seperti ini karena tadi malam aku melihat ada bintang ini, bintang itu. Lah itu yang oh, pantesan orang ini sukses usahanya karena dia ini zodiaknya adalah ini dan itu. Oh, berarti dia lah itu enggak boleh itu. Yang termasuk meramal dan tidak diperbolehkan. Kemudian ikhrajul alim lil muta'ammil al masalah bil istifham. Bolehnya seorang alim menyampaikan ilmu dengan cara pertanyaan. Dengan cara apa? Pertanyaan. Dan ini diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tadi mengatakan apa? Yang menunjukkan pertanyaan mana? Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang di ucapkan oleh Tuhan kalian? Kan Rasulullah bisa saja tadi malam Allah berfirman atau Allah berfirman langsung, kan bisa saja. Tapi Rasulullah ingin memusatkan perhatian dan sahabat dengan cara apa? Memberikan pertanyaan. Jadi melontarkan pertanyaan itu termasuk metode pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah dengan cara kuisler. Kemudian yang terakhir, wa'idun na'iha, ancaman keras bagi orang-orang yang meratapi mayit. Jadi ini tidak boleh ya. Meratapi mayit tadi sudah saya jelaskan. Di antara jenis meratapi mayit yang tidak diperbolehkan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kita ganti bab baru ini Pak. Mudah-mudahan cukup waktunya, setelah itu saya jawab. Bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Bab hubbullah atau bab hubbillah, mahabbatillah, bab cinta pada Allah. bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama yang dipakai oleh penulis adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Dan ada di antara manusia yang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang kalau pakai jimat, gandrungi jimat luar biasa, bahkan sampai hilang rasa cintanya kepada Allah, bahkan sampai hilang tawakalnya kepada Allah karena saking cintanya kepada jimat tersebut. Wah, ini bahaya. Ya, bahaya, Pak. Maka dari itulah Imam Ibnu Qayyim mengatakan fima makna, ya, barang siapa mencintai sesuatu, man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Siapapun yang mencintai siapapun orangnya mencintai sesuatu selain Allah dan berlebihan mencintainya, dia akan diazab dengan sesuatu tersebut. Betul enggak? Orang kalau mencintai, contohnya mencintai siapa? Orang yang mencintai anaknya berlebihan, dia akan tersiksa dengan anaknya. Anaknya mungkin enggak nurut, sedih luar biasa. Orang yang senengannya itu senengnya luar biasa sama burung, enggak tahu di mana kan burungnya. Senengnya burung gitu. Orang ini akan tersiksa dengan burungnya. Mau pergi, saya pergi. Oh iya, khawatir belum ngasih makan burungnya pulang. Ya kan? Nanti kalau burungnya biasanya berbunyi bagus, kadang sehari gak bunyi, sedih. Tersiksa dengan barang kecintaannya tersebut. Seorang yang mencintai selain Allah dan berlebih-lebihan cara mencintainya, pasti dia akan teradab dengan sesuatu tersebut. Seorang beli sepeda motor baru, wah, cintanya luar biasa, dilap-lapi terus. Datang kasihan bawa motornya itu pas-was, tersiksa. Nanti khawatir dicuri orang. Kalau kena hujan malam-malam di, kalau baru punya kan gitu biasanya, nggak pernah punya terus punya, biasanya kan gitu. Saking cintanya luar biasa, kena hujan dikit malam-malam loh masih nyuci, sempat-sempatnya dicuci. Kalau anaknya main-main terus kena luka dikit, anaknya dimarah-marahin. Gitu semua. Ya, orang yang mencintai sesuatu selain Allah dan berlebihan dalam mencintainya, dia ini pasti akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Tersiksa, dia akan tersiksa dari tiga segi. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya dari tiga segi. Tersiksa sebelum mendapatkannya. Betul enggak? Tersiksa pijarannya supaya dapat. Ya. Seorang yang mencintai seorang wanita, dia akan tersiksa. Apalagi kalau cintanya berlebih-lebihan, sampai cintanya kepada wanita itu lebih dari cintanya kepada Allah, maka dia akan tersiksa dengan wanita tersebut. Tersiksa sebelum mendapatkannya. Betul enggak? Takut gimana nanti kalau diambil orang. Mau sholat ingat dia, tidur ingat dia, sholat ingat dia, makan ingat dia, kebawa mimpi. Tersiksa. Sebelum mendapatkannya sudah tersiksa. Dan ketika mendapatkannya pun akan tersiksa. Dia akan khawatir kehilangan dia. Khawatir akan berpisah dengan dia. Khawatir. Dan tersiksa ketika berpisah. Dia akan sedih. Makanya kalau mencintai sesuatu itu biasa saja. Tidak sampai nyenangi sesuatu kok berlebih-lebihan. Pasti sengsara urip sampai. Akan bergantung pada sesuatu tersebut. Sampai senang siapa? Senang harta itu biasa saja. Seneng mobil ini, ya biasa. Kalau senengnya luar biasa, malah beset tadi. Stres, nabrak, biasa. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah dan berlebihan mencintainya, dia akan terhukum, tersiksa dengan sesuatu tersebut dari berapa segi? Sebelum mendapatkannya, akan sedih dia. Bagaimana cara mendapatkannya? Ketika mendapatkannya pun sedih, khawatir berpisah, khawatir diganggu orang, khawatir rusak, tersiksa dia. Dan akan tersiksa ketika apa? Berpisah. Maka kata Rasulullah, ahbib habibaka khonan ma, cintailah kekasihmu sekedarnya. Jangan terlalu. Ya, ngono ya ngono, ning aja ngono. mencintai, ya mencintai tapi tidak terlalu sedang. Karena kalau kita mencintai sesuatu selain Allah dan berlebihan, luka, sakit rasanya. Sakit, ya. Maka kalau tidak ingin terluka, jangan mencintai. Ya, betul, serius. Semua orang yang mencintai akan terluka. Maka cintailah Allah, anda tidak akan terluka. Iya, serius. Penyebab terjadinya luka adalah ketika aku mencintai selain Allah. Kenapa sih kita ini kok, kalau HP kita ini pecah kok sedih? Karena kita mencintainya. Coba gak mencintailah gak sedih. Ya, betul gak? Iya. Semua sumber petaka itu ketika aku mencintai selain Allah. Maka jangan terlalu taruh dunia itu di hati kita. Pasti sengsara urut kita. Gak nyaman. Cintailah Allah saja. Hidup kita akan. Jadi kalau gak ingin sengsara, jangan mencinta. Karena orang mencinta akan sengsara. Kecuali orang yang mencintai Allah. Ya serius. Mencintai istri pun berlebihan akan sengsara. Sampai. Sekedarnya. Makanya Rasulullah ditegur oleh Malaikat Jibril. Ya, ahbib man syita, cintai Muhammad. Siapapun orang yang kau cintai. Tapi ingat engkau akan bisa. Itu sudah diingatkan karena sumber masalah itu. Ketika kita melabuhkan hati kita kepada selain Allah. Barang siapa yang melabuhkan hatinya kepada selain Allah dan berlebihan, pasti sengsara hidup. Maka labuhkan hatimu hanya kepada Allah. Pasti tidak akan sengsara. Nah, ini penting karena ini sekarang pelajaran kita apa? Cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah ini termasuk rokaisul ibadah. Rokaisul ibadah itu ada tiga, Pak. Rokais itu apa ya? Pilar-pilar. Pondasi-pondasi. Pilar-pilar ibadah itu ada tiga. Tidak boleh dihilangkan salah satu. Dihilangkan salah satu akan roboh bangunannya. Bangunan ibadah itu. Jadi ibadah itu berdiri dibangun di atas tiga sendi. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah. Sendi yang kedua adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Yang ketiga ar-raja, berharap kepada Allah. Jadi orang beribadah itu harus ada tiga hal dalam dirinya. Karena cinta kepada Allah, karena mengharap pahala Allah, dan yang ketiga karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai Allah dengan cinta saja, dia akan menjadi orang zindik sufi tulen. Ya man abadallah bil mahabbi bil bil hubbi wahdah. Barang siapa mencintai Allah karena cinta saja, maaf, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena cinta saja, fahuwa zindiq, dia orang zindiq, sufi kotek. Makanya Rasulullah tidak terlalu perhatian sama ibadah, yang penting kamu cinta sama Allah. Jadi ya Pak, mereka ada yang minum khamr tidak masalah, ada yang tidak tingkatan tertentu, tidak apa-apa, tidak sholat. Karena yang penting itu cinta sama Allah, siapa yang menduduki cinta sama Allah, sudah tidak terlalu penting yang lain-lain. Makanya orang sufi kan enggak penting surga dan neraka, enggak penting, yang penting aku cinta sama Allah. Orang sufi kan enggak mau doa minta apa? Ini sufi yang levelnya tinggi ini. Enggak ada orang yang minta ya Allah saya minta surga. Itu dianggaplah rendah. Di dalam ilmu sufi itu kalau ada orang berdoa ya Allah, aku mengharap ridho-Mu, mengharap surga-Mu, takut neraka-Mu ya Allah. Ini sih rendahan, ini sih syariat kata mereka. Iya, karena mereka gak penting. Saya beribadah kepada Allah bukan karena iming-iming surga. Saya beribadah kepada Allah bukan karena ancaman neraka. Aku beribadah kepada Allah karena aku cinta sama Allah. Kan gitu mereka ini. Bener gak ini? Koyok bener padahal gak bener. Kelihatan bener tapi gak bener dia. Iya. Jadi mereka mengatakan orang beribadah kok mengharap surga. Berarti anda ini beribadah seperti ibadahnya para pedagang. Mereka ngomong gitu. Karena apa? Karena anda ini beribadah pikirannya untung rugi. Betul? Mereka ngomong seperti itu. Kalian ini beribadah kok takut neraka. Ini seperti ibadahnya seorang Buddha. Ya Buddha itu mengerjakan sesuatu karena takut dipukul sama tuannya, majikan. Kita katakan kepada mereka, loh Allah sendiri kok yang ngomong Allah membeli amal-amalnya kaum muslimin. Kan gitu kan ada itu. Innallaha yashtari, Allah membeli. Jadi kita ini pedagang. Iya pedagang, ada ayatnya kok. Hal adullukum ala tijaratin? Maukah kalian saya tunjukkan perdagangan? Berarti kita ini transaksi sama Allah. Kalau mereka mengatakan seperti itu, loh ya memang kita ini berdagang sama Allah. Pahamnya? Oh ada ayatnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Gimana? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari api neraka? Allah sendiri yang mengatakan itu niaga. Itu pertama. Kedua, mereka mengatakan ibadah kok takut neraka. Ini seperti budak. Loh, kita memang budaknya Allah. Kita kan Abdullah. Apa namanya Abdullah? Hambanya Allah. Terus mereka menyuruh kita untuk enggak usahlah ibadah. Maka kan dibuat nyanyian itu kan, dibuat lagu kan. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita tetap menyembahnya? Ya. Sudah meninggal yang menyanyikan. Tahu kan? Terus saya enggak mencela, saya mengabarkan ini. Rahimahullah, semoga Allah merahmati yang ya, dan mengampuni dosanya. Ya, seperti itu. Ya, karena orang sufi seperti itu, Pak. Enggak penting surga neraka itu. Ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Mereka kalau mengatakan bahwa kita beribadah dengan minta surga, Rasulullah itu orang yang paling ikhlas. Ya kan? Rasulullah ahli tauhid. Itu saja Rasulullah ngajari umatnya minta ilmu yang bermanfaat, minta harta yang barokah. Kan gitu kan? Minta amal yang diterima. Itu Rasul. Jangankan Rasul, Allah ngajari kita, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati kasana wakina ada. Allah sendiri yang nyuruh kita supaya kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan akhirat maksudnya apa? Surga. Wakina ada. Benar. Jadi jangan mahabbah tok, jangan cinta saja. Kalau cinta saja jadi orang kayak gitu itu. Akhirnya enggak peduli, enggak pernah ngaji, enggak salatnya juga enggak. Yang penting cinta tok sama Allah gitu. Ada enggak orang seperti itu? Saya senang kalau sama kamu ada gitu. Ya, berarti memang ada kan gitu. Nah, terus yang nomor 2 rokaes dari ibadah tadi apa? Yang pertama tadi kan apa? Cinta. Yang kedua, man abadallaha birraja'i wahda fa huwa murji'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya berharap-berharap terus, dia akan jadi orang murji'. Dia akan menjadi orang murji'. Wa man abadallaha bil khaufi faqat, dan barang siapa yang menyembah Allah karena takut saja, dia akan menjadi orang khawarij. Orang khawarij kan gitu, Pak. Takut dosa, gampang mengkafirkan orang karena ini dosa gitu. Barang siapa man abadallaha bi al mahabbah wa bir rajai wa bil khaufi, barang siapa menyembah Allah dengan cinta, dengan berharap dan dengan takut, bahwa muwahhidun sunniyun, maka dia adalah orang sunni ahli tauhid. Jadi kalau beribadah itu harus mengumpulkan 3 hal itu. Karena cinta kepada Allah, karena mengharap pahalanya, dan karena takut azab. Loh kenapa kok pakai gitu saja? Karena memang Rasulullah ngajari gitu. Allah sendiri yang ngajari gitu. Bainal khaufi war raja, raghaba wa rahaba. Ya, dengan berharap dan dengan takut. Itu rokaizul ibadah. Apa tadi? Pilar-pilar ibadah. Jadi ada 3. Lah yang kita pelajari ini salah satu pilar dari pilarnya apa? Ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 165 ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita ini mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Oh, sama saja enggak boleh. Apalagi apa? Lebih. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 165. Lah, surat ini, Pak, surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 165 ini ada kelanjutannya. Pada surat ayat yang selanjutnya ya, 166 ya. Atau selanjutnya, ittabaru alladzina tubiu minal ladzina taba'u wara'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti pada hari kiamat, ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti ya tabarru'ah, mereka berlepas diri. Nanti pada hari kiamat nanti itu orang yang dicintai luar biasa itu, misalnya orang Nasrani mengkultuskan siapa? Nabi Isa. Nanti pada hari kiamat ketika itu terjadi, Nabi Isa apa? Berlepas diri. Atau orang yang ikut sajad mereka, tokoh-tokoh mereka diikuti, ketika di akhirat sama-sama lihat apa? Azab. Itabarru alladzina tubiu minal ladzina tabau. Ketika sama-sama lihat azab, orang yang diikuti mengatakan, aku berlepas diri dari ini ya Allah, aku enggak ikut-ikutan dengan mereka. Ya. Wa qala alladzina tabau, maka orang yang mengikuti ini berkata, lau anna lana karratan fanatabarru minhum kama tabarru minna. Ya Allah, sekiranya ada waktu engkau kembalikan kami ya Allah, maka kami akan berlepas diri dari pemimpin kami sebagaimana sekarang dia berlepas diri dari kami. Jadi nanti dari kiamat itu saling musuhan, Pak. Soalnya yang membela tokohnya luar biasa itu tokohnya nanti pada hari kiamat itu tidak ikut-ikutan, itu sudah semua dewe. Nah itu orang yang mengikuti itu mengatakan, coba saya buka surat Al-Baqarah 166 sama 165. Makanya di sini di Abdullah bin Abbas, coba Abdullah bin Abbas mengatakan di terakhir ini, di pelajaran ini yang terakhir coba. Di situ Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah segala hubungan antara mereka. Iya kan, ada? Ada enggak itu? Artinya gini, orang yang mencinta dan dicintai nanti putus, bermusuhan. Kan sering saya sampaikan itu kan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia nanti di akhirat apa? Saling mencelah. Kecuali orang yang di atas ketakwaan. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 38. Nanti nih ya, ketika orang-orang yang mengikuti ini, orang-orang yang mencintai ini, pengikut-pengikut ini, apa sama orang yang diikuti ketemu sama azab, maka nanti orang-orang yang mengikuti ini berkata, ya dalam surat apa tadi? Al-A'raf ayat 38. Rabbana haula'i adulluna fa'atim adzaban dhifa. Ya Allah, inilah dulu orang-orang yang telah menyesatkan kami ya Allah. Ya, inilah orang-orang yang dulu yang di dunia telah menyesatkan kami, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Fa'atim adzaban dhifan minan nar. Berikan azab dua kali lipat lebih besar daripada kami. Berlipat-lipatkan ya Allah dosanya atau siksanya kepada kami. Qala, Allah katakan likullin dhif. Dua, kamu dan kamu dua-duanya ini, dua-duanya dilipat gandakan azabnya. Makanya kalau mencintai jangan terlalu. Jangan mengidolakan tokoh yang masih hidup. Idolakan orang yang sudah mati. Itu pesan sahabat itu, jangan dianggap sepele. Itu pesannya sahabat. Kalau mengidolakan satu orang itu yang sudah mati, jangan yang masih hidup. Karena orang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa mengambil suri teladan, mengambil figur idola, ya, falyastanna biman qad mata, maka carilah panutan idola itu pada orang yang sudah mati. Li'annal hayyata la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Sekarang kita baik, ternyata dia itu melenceng. Kita punya mahasiswa kok. Namanya ada yang Muammar Gaddafi, ada yang Saddam Hussein, ada yang macam-macam. Itu menunjukkan bapaknya dulu itu mengidolakan orang yang masih hidup. Orang hidup itu kita enggak tahu akhir kehidupannya gitu loh. Jadi jangan mengidolakan orang yang masih hidup terlalu. Idolakan yang sudah mati seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, orang yang sudah wafat yang jelas-jelas kesolehannya insyaallah wala dusati Allahi ahada. Bab ini belum selesai ya. Bapak-bapak ini namanya? Bab cinta ini belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan. Tapi adzan dulu. Setelah itu tanya jawab. Besok kita lanjutkan bab cinta lagi insyaallah. Kita lanjutkan. Apakah benar jika lelaki memakai pakaian warna kuning hukumnya makruh? Dan bolehkah wanita menggunakan pakaian warna putih? Saya tidak tahu ya larangan laki-laki memakai pakaian apa? Kuning. Yang saya tahu itu mu'asfar. Dan itu pernah dijelaskan guru kita dulu itu warnanya seperti yang dipakai oleh Biksu Shaolin. Ya kuning bukan kuning, merah gak merah itu. Mu'asfar. Wallahu a'lam. Tapi kalau kuning enggak, saya enggak tahu, ada larangan orang enggak boleh pakai baju kuning. Bolehkah wanita menggunakan pakaian warna putih selama menutup aurat? Kalau di Indonesia mau kena putih enggak apa-apa, karena memang itu orang sini pakai itu gitu. Paham maksud saya? Kalau di Saudi memang apa? Hitam-hitam, memang ada sana hitam-hitam semua. Kalau di Indonesia ini perempuan pakai baju putih bukan sesuatu yang mencolok. Bisa dipahami saya? Itu sesuatu yang lumrah. Atau kalau lihat wanita-wanita Afrika itu, atau wanita Afrika, pakaiannya kan kuning, merah, hijau, semuanya ada itu kan warna-warni. Apakah boleh? Ya boleh, itu enggak mencolok. Ya memang itu adat mereka seperti itu, enggak apa-apa. Yang penting menutup aurat, longgar. Tapi ini bajunya wong Afrika di gore ini, nah itu ya lebih baik jangan, karena akan mencolok sekali. Tahu bajunya orang Afrika kan? Merah, kuning, hijau, wah, macam-macam gitu. Mencolok sekali lah itu. Adat mereka seperti itu. Jadi, wallahu alam, kalau saya, yang saya ketahui, kalau wanita Indonesia pakai putih dan menutup aurat, tidak tipis, tidak membentuk lekuk tubuh, mudah-mudahan dibolehkan. Ustaz, apakah pahala laki termasuk aurat? Iyalah, Allah. Kan dari pusat sampai lutut, berarti pahanya laki-laki itu aurat. Dan bolehkah sholat bila terlihat pahanya? Ya tidak boleh. Piye sholat dan pahanya itu piye? Tidak boleh. Yang saya perhatikan itu yang mas-mas yang pakai sarung itu jangan terlalu tinggi. Karena kalau pakai sarung itu terlalu tinggi, itu nanti kalau sujud kelihatan itu apa namanya lututnya itu. Sebagian teman-teman kan gitu, sebagian, enggak semua. Kecuali kalau pakai dalamannya pakai sarung enggak apa-apa. Tapi sebagian saya lihat itu ada gitu. Terlalu tinggi itu juga enggak terlalu. Kalau tinggi di atas mata kaki malah enggak sunnah tuh ya. Di atas apa? Setengah apa? Di atas setengah betis malah enggak sunnah. Itu batasnya kaum apa? Setengah betis. Jadi lebih dari itu enggak boleh. Enggak bagus. Apalagi itu sholat, nanti akan kelihatan apa? Lutut. Dan lutut termasuk? Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab orang tua kepada anak laki-laki sampai ia balik, dan kepada anak perempuan sampai menikah? Siapa yang ngasih batasan seperti itu? Anak ya anak, sampai hari kiamat tetap jadi anak. Kan dipanggil fulan bin fulan itu. Selama orang tua masih hidup, tetap dia harus apa? Membina anaknya, nasihati anaknya, meskipun anaknya sudah menikah. Orang tua kewajiban enggak mengarahkan anak. Kewajiban meskipun anak itu sudah menikah. Jadi tetap ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau tanggungan nafkah ya iya, kalau sudah apa? Sudah menikah, punya suami ya yang nanggung kebutuhannya siapa? Suami, nafkah loh ya. Tapi masalah apa? Bimbingan terus apa? Nasihat tetap terus enggak berhenti. Tapi kalau masalah nafkah iya, kalau sudah punya apa? Punya suami ya, kalau wanita punya suami ya lari nafkahnya harus suaminya yang ngasih nafkah. Tapi kalau nasihat, bimbingan ya terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah bersalaman berjabat tangan dengan wanita bukan mahram akan tetapi tidak disertai dengan hawa nafsu? Enggak boleh. Tak boleh ya. Murid laki-laki dengan guru perempuan. Menantu laki-laki dengan ibu mertua. Loh ya apa sih? Menantu laki-laki dengan mertua itu mahram. Boleh, boleh jabat tangan, mertuanya boleh buka kerudungnya, boleh safar bareng. Ya. Adapun guru murid laki-laki dengan guru ya jangan. Kecuali kalau masih TK, masih SD, belum balik ya enggak apa-apa. Kalau sudah SMA ya enggak usah. Terus terang aja gitu itu. Ya Allah mohon maaf bu, saya enggak jabat tangan. Apakah benar jika lelaki memakai pakaian warna kuning? Sudah tadi. Tidak boleh sholat di dalam masjid yang terdapat kuburan. Lantas bagaimana dengan Masjid Nabawi? Bagaimana sejarah Masjid Nabawi hingga diperluas? Apakah tidak ada larangan dari ulama terdahulu? Sudah sering saya sampaikan ya. Ya, jadi di makamnya Nabi itu bukan di masjid, tapi di kamarnya Nabi, di kamarnya Aisyah. Ya, jadi Rasulullah wafat, ya kuburannya Rasulullah di kamarnya Aisyah, bukan di masjid. Terus di zamannya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kuburan Nabi masih di luar masjid. Setelah itu Abu Bakar wafat, ganti zamannya Umar. Zamannya Umar, kuburannya Nabi masih di luar masjid. Setelah itu Umar wafat, yang jadi khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an, dengan yang tadi. Ya, itu makamnya Nabi masih di luar masjid. Kemudian yang jadi khalifah setelah Utsman wafat, terbunuh syahid, maka setelah itu Ali. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, kuburan Nabi masih di luar masjid. Setelah Ali terbunuh, gugur, ya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, maka yang jadi khalifah adalah anaknya, Hasan bin Ali. Di zamannya Hasan, kuburan Nabi masih di luar masjid. Setelah Hasan, ganti Muawiyah jadi khalifah, kuburannya Nabi masih di luar masjid. Setelah Muawiyah, ganti zamannya Yazid bin Muawiyah, itu juga kuburan Nabi masih di luar. Sampai nanti ada khalifah yang memperluas Masjid Nabawi. Waktu itu yang jadi gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz, yang nantinya jadi apa? Khalifah. Nah, ketika perluasan itu dinasihati oleh para ulama, di antara ulama yang menasihati pemerintah pada waktu itu adalah Sa'id Ibnil Musayyib. Pernah dengar nama itu kan? Tidak pernah dengar? Sa'id Ibnil Musayyib terkenal itu. Tapi kok sama tidak kenal ya Allah. Sa'id Ibnil Musayyib terkenal, kecuali yang tidak kenal. Dan memang tidak harus, tidak selayaknya tidak kenal beliau. Itu ulama terkenal, tabi'in, perawi hadis, mantunya Abu Hurairah. Banyak hadisnya. An Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Kan gitu kan, banyak itu. Sa'id bin Musayyib menasihati. Tapi tugasnya ulama kan menasihati, enggak mungkin tidak berontak gara-gara itu. Dinasihati enggak digobres ya sudah. Tapi tetap diingatkan. Makanya sekarang jalan tengahnya Arab Saudi menembok dengan tembok besar, kan gitu kan? Dan itu pun masih dijaga dengan tentara-tentara supaya tidak terjadi penyimpangan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Apakah menangis terseduh-seduh saat mendoakan orang yang sudah wafat termasuk merati mayit? Kalau nangis karena mendoakan malah bagus, fadilah. Memohon ampunan kepada Allah untuk kedua ibu sampai kita nangis karena kita merasa dulu belum membahagiakan ibu kita, merasakan kebaikan ibu kita, kemudian kita belum mampu membalasnya, kita doakan sampai nangis, malah bagus itu. Fadilah, keutamaan. Tapi gak boleh sampai meratap, sampai juri-juri, kemudian apa, ya, guling-guling gak boleh. Ustaz, sampai batas manakah disebut mencintai yang wajar kepada selain Allah? Ya, ketika cintamu kepada sesuatu tersebut tidak melalaikan cintamu kepada Allah. Kita mencintai anak, tapi cinta kita ini sampai melanggar aturan Allah, berarti kita mencintainya lebih dari kita punya istri. Terus seorang suami punya istri, kemudian suaminya ini ngajak istrinya untuk menghadiri pesta pernikahan, istrinya pakai jilbab, kata suami, gak usah pakai jilbab, tapi kelihatan cantiknya. Akhirnya dilepas jilbabnya istri ini karena suaminya. Wah, ini cinta yang sudah melampaui cintanya kepada Allah. Ini bahaya. Ini bisa syirkul mahabbah. Cinta, apa? Syirik dalam hal cinta. Karena cintanya kepada Allah dikalahkan dengan cintanya kepada suami. Dan sebaliknya, karena saking dituntut istrinya sampai matanya laki-laki itu gelap, akhirnya korupsi. Karena diminta ini, diminta itu. Makanya kalau mencintai jangan terlalu. Sumber masalah adalah ketika kita mencintai sesuatu selain Allah. Itu sumber bencana. Semua musibah dunia itu bermula ketika engkau labuhkan hatimu kepada selain Allah. Itu semua ya, musibah dunia itu bermula dari situ. Manakala hati kita labuhkan kepada selain Allah dan kita berlebihan kepadanya, pasti musibah itu. Tapi kalau orang mencintai hanya kepada Allah, kita berserah kepada Allah, itu nyaman hidup kita. Nah, silakan yang lain kalau ada. Assalamualaikum. Ya, si istri melarang suaminya untuk mengangkat pakaiannya di atas mata. Makanya coba di garung wedok. Sumber kesengsaraan itu diantaranya adalah takut sama istri. Waduh, so rokok yang disegerakan. Ya, tidak boleh kita takut sama istri. Rijal, laki-laki itu tidak boleh tertumpu hanya kepada seorang wanita. Tidak boleh. Dia harus, tidak boleh sampai mengalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ar-rijalu qawwam, pemimpin. Kalau orang tidak mampu memimpin, hilang kelelakiannya. Hanya harus salah satunya adalah kekurang pengertian. Makanya istrinya itu disenengkan. Kalau istri kayak gitu disenengkan. Terus nih diseneng no, jangan nang kajian. Insya Allah gelem. Waktu itu kan fitnahnya di harta. Terus kayak ono sing enak-enak wis nurut. Nek fitnahnya laki-laki itu di wanita. Betul enggak? Setuju enggak? Harus setuju lah. Harus. Jadi fitnahnya perempuan itu dia lah di harta. Makanya kan wanita masuk neraka kebanyakan karena apa? Karena apa? Karena lisannya suka mencela suami, mengkufuri nikmat yang diberikan suami. Berarti apa? Masalah apa itu berarti? Harta. Tapi kalau laki-laki, fitnah terbesar bagi laki-laki apa? Wanita. Makanya fitnahnya laki-laki itu biasa di wanita. Kalau fitnahnya wanita jadi harta. Jadi seperti itu. Wanita itu kan dikatakan dalam hadis naqisatu aqlin. Apa namanya? Kurang apa? Akalnya. Kan gitu nih. Kurang akalnya bukan gila loh ya. Kurang akalnya itu enggak, ini serius, jangan ketawa. Kurang akalnya maksudnya Nabi itu karena wanita ini kalau menyaksikan itu kan bandingannya dua, laki-laki. Laki-laki satu kalau dalam hal saksi itu loh. Wanita menyaksikan apa? Kalau laki-laki satu, wanita harus dua. Itu menunjukkan laki-laki dalam hal ini dilebih-lebihkan oleh Allah. Ya, makanya ada seorang laki-laki bertanya kepada wanita, kenapa sih wanita itu kok cantik luar biasa tapi kok kurang akal? Dijawab sama wanitanya, pinter bisa jawab ya. Wanitanya menjawab, kami itu cantik supaya kalian mencintai kami, dan kami itu kurang akalnya supaya kami mencintai kalian. Paham tak? Bisa dipahami tak? Kami cantik supaya kalian mencintai kami, dan kami ini kurang akalnya supaya kami mencintai kalian. Jadi laki-laki itu gak indah sebenarnya. Tapi karena si perempuan ini ya itu tadi. Paham maksudnya enggak? Wallahu a'lam. Itu guyonan tapi ya ada ilmunya gitu loh. Sudah, ada lagi? Ya, kalau kita ada anggota keluarga kita yang wafat, yang namanya kalau keluarga wafat itu kan mesti ada sanak kerabat jauh datang, betul kan? Ingin melayat, betul tak? Misalnya ada warga manuan, kemudian salah satu anggota keluarganya wafat, itu mungkin temannya yang di kampung, apa saudara yang di kampung jenguk ke sini, atau yang di luar kota datang ke sini. Otomatis kan namanya luar kota kan tamu dia nih. Otomatis kan namanya tamu kan harus dimuliakan. Boleh enggak dikasih makan, dikasih minuman, dikasih jajan, boleh enggak? Bukan boleh, Pak, harus, Pak, tamu, Pak. Gimana? Harus. Yang enggak boleh itu mengadakan ritual khusus, membuat makanan khusus walimah kematian. Ya, mengadakan memang ini acaranya khusus. Buat makanan, jajan-jajan, kan gitu kan. Terus ngundang orang, kan gitu kan. Terus disuguhkan dengan niat acara khusus. Itu yang gak boleh. Nah, tapi kalau kita nih, ya misalnya ada kerabat kita yang wafat, kita kan punya saudara banyak nih dari luar kota, dari datang, masa gak kita kasih apa-apa? Zalim kita, orang itu tamu kita. Jadi bedakan ikramul dhaif, memuliakan tamu, dengan acara khusus makan-makan, memang diajarkan tujuannya ada acara tersebut. Bisa dibahas ya kan maksudnya? Nah, itu yang. Jadi kalau datang disuguhi aku karena datang dari jauh, dia kepanasan di tengah jalan, ya boleh lah kalau kayak gitu. Tapi kalau memang ngajakan makanan, ngundang orang, ada makanan khusus, jenisnya khusus, ngundang orang, nah kalau bareng-bareng lah itu sudah namanya sudah membuat acara, kan gitu ya? Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada salah satu, satu, dua, tiga orang yang datang dari jauh, terus kita kasih minumah, ya insya Allah tidak mengapa. Bahkan harus lah, ini kan tamu. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Kalau tangga dekat, insya Allah. Tadziah, wallahu a'lam. Ya kalau sekedar ya, kita niatnya itu memuliakan tamu, bukan acara khusus, sekedar ya tak. Sekedar seperti tamu, biasa kasih minuman, gitu, tak ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan enggak apa-apa. Karena kalau kita lihat ayatnya, hadisnya ya. Kunna na'udzu, kami menganggap al-ijtima' kumpul-kumpul di rumah mayit wa san'ati ta'am, dan membuat-buat makan, berarti kan memang sengaja dari awal. Betul paham saya? Ini ada orang terus dikasih yes, minuman sekedarnya, wallahu a'lam. Kalau saya enggak berani untuk mengatakan ini, enggak boleh, saya enggak berani. Mungkin kalau tanya orang lain jawabannya beda barangkali ya. Tapi saya enggak berani untuk mengatakan ini enggak boleh. Itu kan sekedarnya. Wallahu'ala. Tapi kalau memang ketakut dan sama-sama ngerti ya, enggak usah, enggak apa-apa. Sama-sama ngerti enggak boleh makan, maka ya enggak usah. Tapi seandainya sekedarnya ya, saya enggak berani untuk mengatakan itu enggak boleh. Yang lain nanti. Assalamualaikum. Iya, sama. Minta hujan kan, hujan-hujan akhirnya datang ke pawang. Atau sebaliknya, karena walimahan pengen tamunya banyak, kan gitu kan biasanya? Dapat buhuan nake kan gitu, kalau di kampung kan gitu. Ya betul gak itu? Ya betul itu. Di mana itu sudah maklum itu. Di desa itu pasti seperti itu Pak. Di desa itu kalau walimah mesti itu yang punya gawe itu, mayoritas ini. Hanya satu dua cok satu desa yang gak pakai itu. Kebanyakan banyak pakai itu. Kalau sudah walimah gitu, anggota keluarganya datang ke orang pinter, tolong apa? Ditolak dulu. Terus nanti kok cerah? Terus dia ngomong tuh, alhamdulillah ini berarti Pak Jokonya ini luar biasa. Nah, ini termasuk gak boleh. Bisa termasuk cabang-cabang kesyirikan, karena yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Yang bisa menolak hujan hanya Allah. Kalau engkau rampas dari Allah dan kau kasihkan kepada selain Allah, nah itu bentuk kesyirikan. Yang mengambil sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, terus kita kasihkan kepada selain Allah, inilah hakikat kesyirikan, yang itu jadi perbuatan. Ya kalau di Jawa seperti itu memang ya, bukan bintang tapi apa? Pawang. Yang itu jadi perbuatan. Ada lagi? Sudah cukup ya? Ada. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.